Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pelajarannya berakhir sampai pada درس الرابع عشر Ad-Darsu Ar-Rabi'a Asyara, pelajaran yang ke-14, sampai pada pembahasan tentang Iza. Pada halaman 115. Jadi kemarin dibahas, ya, pada pertemuan sebelumnya, dibahas tentang Iza. Jadi disebutkan dalam pembahasan kemarin, Iza Zarfun Tadhammana makna syarati. Jadi iza adalah dzaraf yang mengandung makna syarat. Kemudian selain dari itu, selain pembahasan tentang iza juga terkait dengan syarat yang disertai jawab syarat. Pada beberapa tempat jawab syarat yang terletak sesudah syarat, ya tentunya, jawab syarat tersebut itu harus dihubungkan dengan huruf fa. Jadi jawab syarat pada beberapa tempat itu harus dihubungkan, harus disambung dengan fa, dengan huruf fa. Di antaranya yang sudah disebutkan dalam pembahasan kemarin, yakni ketika jawab syarat itu berupa jumlah ismiyah. Jawab syarat berupa jumlah ismiyah, maka wajib dihubungkan dengan fa. Jadi jumlah ismiyah, jumlah atau kalimat yang diawali oleh isim ataupun yang tersusun dari mubtada dan khobar, dan juga yang termasuk jumlah ismiyah sebagaimana pembahasan terdahulu, ya, termasuk jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali oleh inna ataupun saudara-saudara inna. Jadi inna dan saudara-saudaranya, ya, merupakan huruf-huruf yang serupa dengan fi'al, al-ahruf, al-musyabbahah bil fi'li. Jadi huruf-huruf yang serupa dengan fi'al ini masuk pada mubtada dan khobar, ya, masuk pada mubtada dan khobar, kemudian mengubah mubtada menjadi ism inna dan mengubah khobar menjadi khobar inna. Nah, kalimat yang diawali oleh inna tersebut, yang sudah dimasuki oleh inna tersebut ataupun saudara-saudara inna, ini juga masih tetap termasuk jumlah ismiyah. Ya. Jadi tidak sekedar yang awalnya berupa ism saja, tapi juga mencakup kalimat yang diawali oleh inna ataupun saudara-saudara inna. Ya. Nah, ketika jawab syarat itu berupa jumlah ismiyah dengan cakupannya tadi, ya, maka jawab syarat tersebut wajib dihubungkan dengan fa, dengan huruf fa. Sebagaimana dicontohkan dalam ayat kemarin disebutkan, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Fa inni qarib. Nah, di sini jawab syaratnya inni qarib diawali oleh inna. Ini termasuk jumlah ismiyah. Sehingga di situ dalam ayat tersebut, ya, jawab syarat tersebut dihubungkan dengan fa. Wajib demikian menjadi fa inni qarib. Ada huruf fa-nya. Kemudian keadaan yang kedua atau tempat yang kedua jawab syarat itu wajib dihubungkan dengan fa, yakni Jawab syarat itu berupa fi'il faladi. Ya. Jawab syarat berupa fi'il faladi. Apa fi'il faladi? Disebutkan kemarin di antara jenis-jenis faladi atau faladi, yaitu al-amru, amr atau perintah, an-nahyu, nahi ataupun larangan, dan al-istifhamu, istifham, ya, pertanyaan. Ini di antara jenis-jenis faladi. Jadi satu kalimat yang di situ terkandung makna ini, amr atau nahi atau istifham ataupun ada beberapa yang lain lagi nanti, ini termasuk jenis falat. Ya, termasuk falat. Nah, ketika jawab syarat nanti berupa fi'il falabi, ya, terkandung makna falat ataupun jenis-jenis falat tadi, maka jawab syarat ini wajib dihubungkan dengan fa. Ya. Sebagaimana kemarin dicontohkan pada beberapa contoh, idza ra'aita hamidan fas'alhu an maw'idi safari. Fas'alhu is'al, ini fi'il amr. Ya, berarti terkandung makna amr atau jenis amr, maka dan ini sebagai jawab syarat, maka dihubungkan dengan fa. Fas'alhu. Contoh yang berikutnya, idza wajadta al-mariwa na'iman fala tuqibhu. Fala tuqibhu, la tuqib. La di sini la an-nahiyah. Berarti ini terkandung makna nahi, an-nahyu atau nahi, termasuk talab. Ini sebagai jawab syarat nahi, maka wajib dihubungkan dengan fa, sehingga menjadi fala tuqib. Ini. Contoh yang berikutnya, idza ra'aitu bilalan famadza aqulu lahu. Jawab syaratnya madza aqulu lahu, ini istifham, ya, pertanyaan, apa yang aku katakan kepadanya, ya, termasuk istifham, termasuk tolab, tolabi. Ini menjadi jawab syarat, sehingga ini wajib dihubungkan dengan fa, menjadi fa madza aqulu lahu. Ini ya. Jadi ini beberapa tempat diantaranya ya. Jadi di sana masih ada beberapa tempat yang lain. Insya Allah nanti pada pelajaran mendatang akan dibahas lebih lanjut ya. Ini disebutkan beberapa dulu ya tadi. Yang pertama, jawab syarat itu berupa jumlah ismnya. Yang kedua, jawab syarat itu berupa fi'il faladi. Ini wajib dihubungkan dengan fa. Kemudian beberapa latihan terkait dengan ini, kelanjutannya pada halaman berikutnya. Tamarin, ada beberapa tamrin, beberapa latihan. Awalan yang pertama, ayin asyarta wa jawab asyarti fi ma ya'ti. Ayin asyarta wa jawab asyarti fi ma ya'ti. Tentukan syarat dan jawab syarat pada kalimat-kalimat berikut ini. Wa idza kana al-jawabu muqtarinan bil fa'i fakur sabab dzalika. Dan jika jawab syarat itu muqtarinan bil fa'i, bersambung dengan fa, fakur sabab dzalika, maka sebutkan sebab hal itu, sebabnya kenapa jawab syarat itu bersambung dengan fa, apa sebabnya. Ya, ini perhatikan kalimat-kalimat di sini pada beberapa ayat sebagai contoh, ataupun juga nanti ada beberapa hadis ya. Yang pertama, qala ta'ala, Allah Ta'ala berkata dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas salati, jika kalian berdiri untuk salat, berdiri menuju salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah, cucilah wajah-wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiqi, dan tangan-tangan kalian sampai ke marafiq, ke siku. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah. Kalau ikhsalu, ikhsilu, tadi ikhsil, membasuh, mencuci. Kalau imsah, ini mengusap. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah pada kepala-kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'baini, dan wa arjulakum, ini arjula mansub, berarti dia diatafkan pada fakhsilu tadi, bukan pada imsahu, karena arjula mansub ya, arjula mansub dengan fathah. Kalau dia diatafkan pada ru'us sikum, wamsahu bi ru'usikum, tentunya akan majrur wa arjulikum, karena dia kalau itu diatafkan pada ru'usi tadi meluruskan ya. Jadi arjula diatafkan pada wujuha, faksilu wujuhakum, bukan diatafkan pada ru'usi. Wamsahu bi ru'usikum, karena arjula di sini mansub, tentunya kalau dia mansub, dia diatafkan pada sesuatu yang mansub, yaitu tadi wujuha yang disebutkan di awal tadi ya, faksilu wujuhakum. Wallahu a'lam. Lebih lanjut pembahasan tentang hal ini pada bidangnya fiqih, di sana ada pembahasan lebih rinci insyaallah. Tapi dari sisi bahasa secara ringkas, seperti itu ya. Arjula di sini mansub, berarti dia diatafkan pada wujuha, bukan pada ru'usi. Kalau diatafkan pada ru'usi, tentunya arjuli dia majrur. Ingat, ataf atau ma'tuf sesuai dengan ma'tuf alaih. Jadi apa? Arjul sikit kaki-kaki kalian ilal ka'ban, sampai mata kaki. Jadi kaki dibasuh, dicuci. Faksilu, jadi takdirnya seperti itu. Waksilu arjulakum ilal ka'bain, dan cucilah, basuhlah kaki-kaki kalian sampai ke dua mata kaki. Jadi bukan maknanya wamsahu biru'u bi arjulikum, bukan. Bukan usaplah kaki-kaki kalian, tapi basuh atau cuci. Ini ya. Ya, seperti ini bahasa Arab ya. Jadi berbeda satu harokat saja, arjula atau arjuli, satu harokat ya, bukan huruf, tapi harokat. Arjula dengan fathah, atau arjuli dengan kasrah, itu sudah bisa mengakibatkan perbedaan makna, perbedaan arti, ya, sesuai dengan tadi, keadaannya, atau konteks kalimatnya tadi. Tentunya kalau terkait dengan masalah din, masalah fiqih, ya itu lebih harus berhati-hati ya. Ini, jadi ini salah satu apa? Ya, keistimewaan bahasa Arab, atau salah satu keutamaan bahasa Arab. Dan seperti ini ya. Dan, ya, kembali ke sini. Jadi mana syaratnya? Ya, idza kuntum ila sholati, ini syaratnya. Idza kuntum ila sholati, ini syarat. Kemudian jawab syaratnya, ya, faghsilu wujuhakum, sampai seterusnya ya, sampai akhir ayat tersebut. Ini jawab syarat. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi, wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi diatafkan ya, dengan waw ataf. Yang awal atau yang asal tadi, faghsilu sebagai jawab syarat. Dan di sini ada fa ya, faghsilu ada huruf fa yang mendahului atau yang tersambung dengan jawab syarat tersebut. Kenapa dia dengan fa? Ya, karena jawab syarat itu falabi. Faghsilu ini fi'il amr. Berarti dia apa? Amr, jenisnya amr, termasuk tolab. Ya, ini. Jadi di sini jawab syarat berupa fi'il tolabi. Tanian yang kedua, Qala ta'ala, wa idza maridtu fa huwa yashfini. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Dan jika aku sakit, maka dia yang menyembuhkan aku. Ya, ucapan siapa? Ya, Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian diabadikan dalam Al-Qur'an. Allah sebutkan di sini. Wa idza maridtu fa huwa yashfin dalam surah Asy-Syu'ara ayat ke-80. Ya, jika aku sakit maka dia Allah yang menyembuhkan aku. Dia Allah menyembuhkan aku. Mana syaratnya? Ya, idza maridtu. Idza maridtu ini syaratnya. Maridtu, aku sakit. Kemudian jawabnya, ya, fahuwa yashfin atau fahuwa yashfini. Ini jawab syarat. Dan di sini dihubungkan dengan fahuwa. Kenapa? Ya, karena jawab syarat ini berupa jumlah ismiyah. Huwa yashfini. Huwa ini bomir. Bomir termasuk ism. Berarti ini termasuk jumlah ismiyah. Ya. Jadi jawab syarat berupa jumlah ismiyah. Sehingga apa? Dia wajib dihubungkan dengan fa. Fahuwa yashfini. Kemudian di sini ada satu faedah tambahan. Ya. Tentang ini. Yashfini. Dalam ayat, perhatikan penulisannya. Yashfini. Nun yang akhir itu di kasrah. Yashfini. Bukan di fathah. Yashfina. Ya, ataupun juga tombomah. Tapi dia kasrah. Dan sesudah nun tidak ada huruf lagi. Yang tampak ya. Dalam penulisan ini. Dalam mushaf. Seperti ini. Bahwa yashfini. Tapi pada hakikatnya. Atau pada asalnya. Di situ sebenarnya ada apa? Ya, ada bomir ya mutakallim sesudah nun tersebut. Ya, di situ disebutkan ya sama dengan di sampingnya yashfini. Yashfini. Jadi yashfi fi'il mudhari' dari maudhi'nya apa? Ya, syafa ya. Syafa yashfi menyembuhkan. Ya, syafa yashfi menyembuhkan. Kemudian fi'il ini bersambung dengan bomir ia mutakallim. Yashfi. Ya, kemudian bersambung dengan bomir ia mutakallim. Ingat, fi'il ya, tidak bisa langsung bersambung dengan ia mutakallim. Harus di apa? Harus di diperantarai oleh nun wiqayah. Harus dihubungkan dulu dengan nun wiqayah. Huruf nun untuk menjaga, mencegah. Supaya akhir fi'il itu tidak kasrah. Ya, karena setiap kata yang bersamu dengan ya mutakallim mengharuskan apa? Akhir kata itu menjadi kasrah. Kemudian baru bersamu dengan ya mutakallim. Nah, fi'il tidak bisa akhir kata pada fi'il itu kasrah. Sehingga dia harus dihubungkan dulu dengan nun wiqayah. Dengan huruf nun wiqayah. Ya. Tadi yashfi dan bersambung dengan ya mutakallim ditambahkan dulu nun wiqayah ya, diperantarai dengan nun wiqayah kemudian baru ya mutakallim. Sudah hasilnya menjadi apa? Yashfini. Yashfini. Jadi yashfi fi'il mudhari' ya, mu'tal akhir kemudian nun itu nun wiqayah kemudian ya yang akhir ya itu ya mutakallim. Ya, bomir ya mutakallim. Ya, sehingga apa? Nun wiqayah itu yang dikasrah. Yashfini. Bukan akhir fi'ilnya, tetapi nun wiqayahnya yang dikasrah. Nah, ini secara asal demikian. Nah, pada banyak penggunaan, bahkan dalam Al-Quran seringkali digunakan demikian, apa? Bomir ya mutakallim itu dihilangkan lafadznya. Ya. Dalam banyak penggunaan, termasuk dalam Al-Quran, ya, itu bomir ya mutakallim itu dihilangkan. Yakni dihilangkan lafadznya. Dihilangkan apa hurufnya. Artinya ya-nya tidak ditulis. Tidak ditampakkan. Dihilangkan secara lafadz. Jadi yang tersisa ya nunnya, nun tadi, nun wiqayah. Nun wiqayah yang tersisa. Dan tadi nun wiqayah itu di kasrah. Karena dia bersambung dengan ya mutakalim secara asal ya. Nah, kemudian ketika ya mutakalim dihilangkan secara lafaz dan kemudian tersisa nun wiqayah, dan di situ nun wiqayah itu berharakat kasrah. Nah, harakat kasrah itulah yang menjadi penanda. Ya, harakat kasrah itulah yang menjadi penanda bahwasanya ada bomir ya mutakallim yang dihilangkan lafadznya. Ya. Sehingga tadi yashwini itu takdirnya asalnya adalah yashwini. Ya. Itu ada ya mutakallimnya. Itu ditunjukkan tadi huruf nun, nun wiqayah yang berharakat kasrah. Berarti asalnya tadi atau takdirnya adalah yashwini. Ada ya mutakalim di situ. Dan ingat penghilangan ya mutakalim tersebut secara lafaz. Dihilangkannya ya mutakalim itu hanya secara lafaz, tidak secara makna. Artinya maksudnya apa? Ya, dalam makna tetap ada. Dalam makna ya mutakallim, dhamir ya mutakallim itu tetap ada. Jadi makna dari yashfin apa? Menyembuhkan aku. Bukan kemudian yashfini bermakna menyembuhkan akunya, kata atau lafaz aku atau saya lalu dihilangkan. Tidak demikian. Dalam makna tetap ada. Ya, tetap. Maknanya yashfini, maknanya menyembuhkan aku, menyembuhkan saya. Sama sebagaimana ketika dhamir ya itu ada. Yashfini, menyembuhkan saya. Ini. Jadi ingat, penghilangan tersebut hanya secara lafaz. Adapun secara makna tetap ada. Ya, mutakalim tersebut. Ini sebagai tambahan. Kemudian pembahasan berikutnya, contoh yang ketiga. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya ilas salati idza nudiya lis salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wal rul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis salati min yaumil jum'ati, jika diseru untuk salat pada hari Jumat. Fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah menuju pada dzikrullah, mengingat Allah. Wa dzarul bai', dan tinggalkanlah bai', perdagangan, perniagaan. Syaratnya ya idza nudiya lis shalah. Idza nudiya lis shalah, ini syaratnya. Jawabnya ya fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Ya fas'au, ini jawab syarat dihubungkan dengan far karena berubah fi'il thalabi, yaitu amr. Ya. Yang berikutnya, yang keempat. Idza dakhala ahadukum al-masjida falyarka' rak'ataini qabla an yajlisa. Dalam hadis disebutkan, di sini disebutkan alamatnya. Idza dakhala ahadukum al-masjida, jika masuk salah seorang dari kalian, jika salah seorang dari kalian masuk masjid, fal yarka rak'ataini, maka hendaknya dia rukuk dua rakaat. Maksudnya hendaknya dia sholat dua rakaat qabla an yajlisa, sebelum duduk. Ya, syaratnya ya idza dakhala ahadukum, idza dakhala ahadukum al masjid, ini syarat. Jawabnya fal yarka rak'ataini, ya fal yarka. Ini jawab syarat ya, berupa polabi, yaitu amr. Maka wajib dihubungkan dengan fal yarka. Ya, amr secara makna Adapun bentuknya atau lafadznya adalah ya fi'il mudhari'. Ya, fa'al yarka ini bermakna amr. Bermakna amr, tetapi lafadznya bukan fi'il amr. Jadi bedakan ya antara amr dan fi'il amr. Kalau tadi ikhsilu, imsahu, fat'au, is'au itu amr dan juga fi'il amr. Ya, secara makna menunjukkan amr perintah, kemudian bentuknya lafadznya adalah fi'il amr, ikhsilu, is'au. Ya. Tetapi untuk ini fal yarka, hendaknya dia sholat, dia ruko. Ini secara makna apa? Amr. Menunjukkan makna amr, perintah, memerintahkan untuk sholat. Fal yarka. Ya, hendaknya dia sholat, artinya memerintahkan supaya dia sholat. Tetapi secara lafad ini bukan fi'il amr. Tapi dia fi'il apa? Fi'il mubarak. Yarka ini fi'il mubarak. Ya, yarka itu fi'il mubarak. Lalu yang menunjukkan amr mana? Ya, lamnya. Pada pembahasan sebelumnya, pelajaran yang lampau ya. Lamul amr, huruf lam yang memberikan faedah amr. Huruf lam yang bermakna amr. Ini. Ini. Jadi, al-amru itu tidak sekedar pada lafaz, tapi juga pada makna. Dan tadi, hal itu bisa ditunjukkan dengan lamul amr, huruf lam yang menunjukkan makna amr. Ini, fal yarka. Ini termasuk tolabi atau jenisnya amr. Lafadznya fi'il mubarak ya. Yang menunjukkan amr adalah lamnya, lamul amr. Sehingga apa? Jawab syarat ini harus dihubungkan dengan fa. Ya. Berikutnya, yang kelima. Qala ta'ala. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ Maka jika datang ajal mereka, mereka tidak mengakhirkan satu waktu pun, sesaat pun, dan juga tidak mendahulukannya, mendahuluinya. Di surah An-Nahl ayat 61. Syaratnya, ya, idza jaa ajaluhum, idza jaa ajaluhum, ini syaratnya. Lalu jawabnya, ya, la yasta'khiruna sa'ah, wa la yasta'qdimun. Ini jawabnya. Jawab syarat ini apa? La yasta'khiruna sa'atan. Ada la. Tapi ingat atau perhatikan, la ini la apa? Ada dua macam la ya. Paling tidak, la an-nahiyah dan la an-nafiyah. La an-nahiyah menunjukkan makna nahi, larangan, termasuk sholat. Adapun la an-nafiyah, la an-nafiyah, ya, menunjukkan makna apa? Nafi, an-nafiyu, nafi. Nafi itu tidak termasuk sholat. Jadi kalau nafi itu tidak termasuk at-tolat. Yang termasuk at-tolat adalah nahi. Ya, an-nahyu atau nahi itu termasuk tolat. Adapun an-nafiyu atau nafi tidak termasuk tolat. Nah, la di sini la an-nafiyah. La yasta'khiruna. La yasta'khiruna. La ini la an-nafiyah, menafikan. Maknanya nafi, an-nafiyu, nafi. Tidak mengakhirkan. Nah, sehingga apa? Ini tidak termasuk tolat. Bukan tolat. Bukan fi'il tolabi. Sehingga jawab syarat ini tidak bersambung dengan fa. Jawab syarat ini tidak bersambung dengan fa. Karena bukan termasuk tolabi. Sehingga langsung ya. La yasta'khiruna sa'atan. Tanpa fa. Ya, ini ya, jadi bedakan. La, perhatikan ini. Berikutnya, yang keenam. Iza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum, fal yaghsilhu sab'an. Idza syariba al-kalbu fi ina'i ahadikum fal yaghsilhu sab'an. Jika anjing minum pada bejana salah seorang kalian, maka hendaknya dia mencucinya 7 kali. Syaratnya, idza syariba al-kalbu, ya, idza syariba al-kalbu, ini syarat. Kemudian jawabnya, ya, fal yaghsilhu, fal yaghsilhu. Apa ini? Ini fi'il mudhari', yaghsil fi'il mudhari', tetapi dia didahului oleh, dimasuki oleh lamul amr, lam yang bermakna amr. Liyaghsil. Sehingga apa? Bermakna amr. Ya. Walaupun fi'ilnya mudhari', tetapi karena didahului atau dimasuki oleh lamul amr, maka dia bermakna amr. Terkandung makna amr. Termasuk tholabi. Sehingga sebagai jawab syarat, dia dihubungkan dengan fa. Fal yaghsilhu. Berikutnya. Idza sami'tum. Yang ketujuh. Idza sami'tum bitta'un. Bitta'uni. Fi ardin. Fala tadukhuluha. Wa idza waqa'a bi ardin. Wa antum biha. Fala takhruju minha. Ada dua kalimat ya. Yang pertama, idza sami'tum bitta'uni fi ardin fala tadkhuluha. Syaratnya, idza sami'tum, ini syaratnya, idza sami'tum. Kemudian jawabnya, fala tadkhuluha. Fala tadkhuluha, ini jawab syarat. Bagaimana keadaannya? Iya, di sini terkandung makna nahi, an-nahyu, nahi atau larangan, karena didahului la nahiyah. La nahiyah, la yang bermakna larangan. La tadkhulu, jangan kalian masuk. La tadkhuluha, jangan kalian memasukinya. Jadi ini nahi. Nahi termasuk tholab. Sehingga dia dihubungkan dengan fa. Sebagai jawab syarat, ya, wajib dihubungkan dengan fa. Menjadi fa la tadkhuluha. Ini. Kemudian kalimat yang kedua, wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha. Syaratnya idza waqa'a bi ardin, kemudian jawabnya fala takhruju minha. Jawab syarat yaitu nahi, an-nahyu, karena ada la nahiya, berarti termasuk talab, maka wajib dihubungkan dengan fa. Fala takhruju minha. Ini wa antum biha, wawunya apa? Iya, wawunya hal, wawu hal, wa antum biha, wawu di situ adalah wawu hal, bukan wawu ataf. Wa antum biha, ini wawunya wawu hal, menunjukkan keadaan. Idza sami'tum bi ta'uni fi ardin, jika kalian mendengar, ya, ta'un, ya, wabah ta'un fi ardin pada suatu negeri, pada suatu daerah, pada duduk puluha, maka kalian jangan memasukinya. Wa idza waqa'a bi ardin, dan jika terjadi pada suatu negeri, pada suatu daerah, wa antum biha, sedangkan engkau ada di negeri itu, engkau berada di dalamnya, fala kalian ya, fala takhruju minha, maka janganlah kalian keluar darinya. Ini, berikutnya. Ya, wa idza na'asa ahadukum fi sholati, fal yanam hatta ya'lama ma yaqra'u. Wa idza na'asa ahadukum fi sholati falyanam hatta ya'lama ma yaqra'u. Jika na'asa mengantuk, jika ngantuk ahadukum salah seorang dari kalian fi sholah dalam sholat, falyanam maka hendaknya dia tidur hatta ya'lama ma yaqra'u sampai dia mengetahui apa yang dia baca. Ya. Syaratnya, idza na'asa ahadukum. Ya, ini syaratnya, idza na'asa ahadukum. Kemudian jawabnya, fal yanam. Ya, fal yanam. Ini jawabnya. Ada lam, lamul amr. Yanam fi'il mudhari', kemudian didahului atau dimasuki oleh lamul amr. Tadi bermakna amr, termasuk sholat. Maka wajib dihubungkan dengan fa. Fal yanam. Yang berikutnya. Yang ke-9, idza uqimatish shalatu fala sholata illa al-maktubatu. Idza uqimatish shalatu fala sholata illa al-maktubatu. Jika ditegakkan salat, maka tidak ada satu salat pun kecuali maktubah, kecuali salat yang wajib. Ya. Syaratnya idza uqimatish shalatu. Idza uqimatish shalatu, ini syaratnya, jawabnya la salata illal maktubatu. Ya, apa ini? Ya, ini jumlah ismiyah. Ya. La di sini la nafiyah lil jins. Ya. La nafiyah lil jins. Kemudian salata ini isim yang di atau dia nasab secara mahal dari la nafiyah lil jins itu. Kemudian yang jelas ini adalah termasuk jumlah ismiyah. Ya, bukan jumlah fi'liyah karena tidak ada fi'il di sini ya. Shalah itu termasuk isim, bukan fi'il. Berarti ini berupa jumlah ismiyah. Jadi la nafiyah lil jins itu dianggap sama dengan inna dan saudara-saudaranya. Insyaallah pada pembahasan lain akan dibahas ya. Insyaallah. Yang jelas ini termasuk jumlah ismiyah ya, karena sholah itu isim. Kemudian la sholata sebagai jawab syarat berupa jumlah ismiyah, maka wajib dihubungkan dengan fa ya. Fala sholata illal maktubatu, maka tidak ada satu sholat pun kecuali maktubah. Tidak ada satupun sholat kecuali maktubah, kecuali yang wajib. Berikutnya, yang ke-10. Qala syairu, berkata seorang, berkata penyair, iza lam tastabi' syai'an fada'hu wajawizhu ila ma tastabi'u. Iza lam tastabi' syai'an, jika kamu tidak mampu sesuatu. Iza lam tastabi' syai'an, jika kamu tidak mampu sesuatu. Padahu, maka tinggalkan dia. Wajawizhu, dan lewati dia. Tinggalkan, lewati. Ila ma tastabi'u. Tinggalkan, lewati. Menuju pada sesuatu yang kau mampu. Beralih, berpindah pada sesuatu yang kau mampu. Ini ucapan penyair ya. Syaratnya, iza lam tastabi' syai'an. Ini syaratnya. Iza lam tastabi' syai'an. Kemudian jawabnya, ya, da'hu, wajawizhu. Ini jawab syaratnya, ini fi'il amr ya, da, itu fi'il amr. Berarti dia mengandung makna amr, termasuk tolak, maka wajib dihubungkan dengan fa', da'hu. Berikutnya, qala syauqiyyun fi madhin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, syauqi, ini seorang penyair atau pujangga, atau semisalnya, itu berkata dalam memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza rahimta fa anta ummun aw abun, fa anta ummun aw abun, wa idza rahimta fa anta ummun aw abun, dan jika engkau merahmati, engkau mengasihi, maka engkaulah ibu atau ayah. Syaratnya idza rahimta, itu syarat. Kemudian jawabnya, ya, anta ummun aw abun. Anta ummun aw abun. Ini jawab syarat berupa jumlah ismiyah. Sehingga di situ wajib dihubungkan dengan fa. Fa anta. Ini adalah fa. Karena jawab syarat itu berupa jumlah ismiyah. Baik. Ini ya beberapa latihan terkait dengan beberapa contoh kalimat terkait dengan syarat dan jawab syarat yang wajib dihubungkan dengan fa. Kemudian tamrin yang kedua masih terkait dengan ini. Adkhil idza fi jumlataini ala adkhil idza fi jumlataini ala ayyakuna jawabuha khalian min alfa'i. Masukkan idza pada dua kalimat dengan keadaan jawab syaratnya terbebas dari fa, tanpa fa. Ya, masukkan idza dalam dua kalimat dengan keadaan syaratnya tanpa fa. Bisa ambil contoh? Ya, idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannati. Salah satunya idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannati. Ya. Contoh yang lain. Ya, banyak sebenarnya ya. Nanti dicari. Ya, yang jelas apa? Jawab syarat berupa jumlah fi'liyah yang tidak mengandung tolab. Di antaranya itu ya. Seperti contoh tersebut tadi. Tamarin yang berikutnya nanti ambil dicari. Adkhil idza, tamarin yang ketiga ya, salisan yang ketiga. Adkhil idza fi arba'i jumalin ala ayyakuna al-jawabu fil ula jumlatan ismiyatan wa fi tsaniyati fi'l amrin wa fi tsalitsati fi'lan mudhari'an muqtarinan bil lamil amri wa fi rabi'ati fi'lan mudhari'an muqtarin bil la annahiyati. Ya, adkhil idza fi arba'i jumalin, masukkan idza pada empat kalimat. Ala ayyakuna al-jawabu, dengan keadaan jawab syaratnya. Awalan yang pertama, fil ula, pada kalimat yang pertama, jumlatan ismiyatan, berupa jumlah ismiyah. Jadi keadaan jawab syarat pada kalimat yang pertama berupa jumlah ismiyah. Wa fi tsaniyati, pada kalimat yang kedua, fi'la amrin, jawab syarat itu berupa fi'il amr. Wa fi tsalitsati, pada kalimat yang ketiga, fi'lan mudhari'an muqtarinan bil lamil amri, berupa fi'il mubarak, jawab syarat berupa fi'il mubarak yang bersambung dengan lamul amr. Fi'il mubarak yang bersambung dengan lamul amr. Lam yang bermakna amr, perintah. Wa fi rabi'ati, fi'lan mubarian muqtarinan bilan nahiyati, pada kalimat yang keempat, jawab syarat itu berupa fi'il mubarak yang bersambung dengan la an-nahiyah. La nahiyah, la yang bermakna larangan. Ini, jadi, ini empat tempat di mana jawab syarat itu harus bersambung dengan fa. Berupa jumlah ismiyah, berupa fi'il amr, termasuk tolabi, berupa jumlah berupa fi'il mudhari' yang bersambung dengan lamul amr, ini juga tolabi, jenisnya amr. Kemudian berupa fi'il mudhari' yang bersambung dengan lan nahiyah, ya, jenisnya nahi, termasuk tolabi. Jadi ini untuk tamr yang ketiga, jawab syarat wajib dihubungkan dengan fa. Ada contoh? Di surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih. Ya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih, ini jawab syaratnya. Idza jaa nasrullahi wal fath, itu syaratnya. Kemudian jawabnya fasabbih. Ada fa-nya. Kenapa? Iya. Karena jawab syaratnya berupa fi'il amr. Sabbih itu fi'il amr. Ya, sabbih itu fi'il amr. Sehingga di situ harus bersambung dengan fa. Fasabbih. Ya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ini untuk yang keadaan kedua tadi ya, kalimat kedua, jawab syarat berupa fi'il amr. Ada contoh yang lain? Ya. Ya, nanti sambil dicari ya. Ini banyak sekali, bahkan ataupun dalam Al-Quran pun banyak sekali contoh-contoh itu untuk masing-masingnya. Nanti ketika membaca ya, Al-Quran ataupun juga yang lainnya bisa diperhatikan. Ini tentang idza yang merupakan dzaraf yang mengandung makna syarat. Kemudian perhatikan keadaan jawab syaratnya tersebut. Baik. Untuk pertemuan kali ini sampai ini dulu. Alaf meminkum untuk kekurangannya. Selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya.